الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وعبدك محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخوة الإيمان rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul. Tidak bosan-bosannya kita untuk mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita berupa waktu, kesempatan, usia, kesehatan ini untuk usaha tafaqquh fiddin, usaha untuk mempelajari ulumuddin, ilmu-ilmu agama ini yang barang siapa yang diberikan taufik kepadanya itu termasuk tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia kebaikan, kehendaki kebaikan untuk orang tersebut. Sebagaimana hadis dari sahabat Anas bin Malik yaitu nanti wasan lima Bukhari, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan maka Allah akan pahamkan dia, jadikan dia faqih, jadikan dia paham terhadap urusan dini. Ikhwan sekalian, pada malam hari ini yaitu malam Ahad, memang sejak awal mula kita gunakan taklim malam Ahad ini adalah untuk membahas persoalan-persoalan manhaj, ya, persoalan-persoalan manhaj atau konsepsi-konsepsi di dalam memahami dinul Islam ini, ya. Dan juga kita gunakan malam Ahad ini untuk kajian-kajian fikih, ya, kajian-kajian yang berkaitan dengan fikih jihad, ya. Kita sudah melewati beberapa marhalah di dalam kajian malam Ahad ini. Yang dulu pada awalnya kita kaji yaitu Ahlul Qiblah wal Mutawilun. Kemudian setelahnya kita lanjutkan dengan kajian kitab Nadharatul Ijma'ul Qat'i. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan dengan kajian jawab soal. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi dengan kajian al-udru bil jahli, ya, dan yang berkaitan dengan hal itu, dan sudah kita sertakan pula beberapa pertemuan untuk kegiatan tanya jawab dialog. Nah, pada malam Ahad, mulai malam hari ini dan seterusnya insya Allah selanjutnya, kita akan coba gunakan waktu kita ini untuk memahami satu kitab atau tulisan karya seorang ulama dan komandan besar, ya, yaitu Syekh Athiyatullah Alibi rahimahullah, atau yang dikenal dengan Jamal bin Ibrahim al-Misrati, ya, seorang ulama, ya, orang Libya yang beliau syahid kama nahsabuhu wallahu hasibuhu la nusaji allahu ahadan, di mana beliau syahid pada usia yang relatif muda, yaitu masih sekitar 42 atau 43 tahun. Akan tetapi kapasitas keilmuannya dan di dunia ilmu syar'i dan juga ilmu askari sangat memadai dan sangat matang, banyak di istilahnya dijadikan rujukan juga oleh para ikhwan-ikhwan mujahidin. Kemudian juga pengalamannya di dalam pentadbiran ini yang penting, yaitu lamanya beliau di dalam pentadbiran, di dalam mengurusi tanjin, ya, mengurusi jamaah organisasi. Beliau pernah dikirim oleh Syekh Usama secara langsung ke Aljazair, kemudian juga ke belajar ilmu ini ke Mauritania, dan juga pernah diutus untuk ke Irak walaupun tidak jadi, tidak berhasil masuk. Kemudian beliau juga pernah ditunjuk sebagai Amir Al-Qaeda wilayah Khorasan. Selain beliau juga menjabat di Majelis Syura Al-Qaeda Pusat. Nah, coba kita akan mengkaji, karena kita melihat bagaimana banyaknya tulisan-tulisan maupun kajian-kajian yang berbicara seputar masalah hukum daripada Ansor Togut ini. Ya, apa itu Ansor Togut, kemudian bagaimana status mereka, dan bagaimana tinjauan syar'i terhadap wakil atau realita mereka-mereka ini. Nah, kita dari apa yang sudah kita kaji kemarin-kemarin, sebenarnya sudah cukup banyak memberikan dasar-dasar kepada kita taksir syar'i kaitannya dengan masalah ini. Tetapi kita akan lebih mendetailkan, ya, menukikkan persoalan ini yang langsung berbicara memang kepada persoalan yang dimaksud. Nah, kita coba untuk mengkaji satu kitab yang disunting oleh Abu Turab Al-Janubi ini, yang berjudul Muqtatafatun Muhimmah min Kalam Syekh Atiyatullah Rahimahullah fil Hukmi ala Juyusi wa Surati Dual. Ya, petikan-petikan penting dari penjelasan Syekh Atiyatullah Rahimahullah berkenaan dengan hukum, ya, para tentara dan polisi rezim-rezim murtadin. Ya, coba nanti kita akan dengarkan, ya. Insya Allah untuk malam hari ini kita mulai, nanti akan disampaikan oleh Ustaz Aslam. Nanti insya Allah kita juga akan buka untuk dialog dan tanya jawab seputar masalah ini pada jam 8.30, ya. Jam 8.30 kita berikan waktu kepada beliau sekitar 40 sampai 45 menit untuk memberikan pendahuluan dan pemaparan awal dari kajian daripada kitab ini. Dan kami harapkan kepada ikhwan sekalian, ya, untuk turut aktif, maksudnya bukan pasif di dalam kajian ini, karena kita berharap sekali dari ikhwan-ikhwan semua. Tujuan kita sekali lagi tafakufidin, ya, betul-betul kita memahami masalah kemudian untuk kita amalkan dan kita terapkan tentunya, karena ini juga erat kaitannya dengan masalah nanti strategi tentunya, ya, strategi kita di dalam mengusung amal jihad ini, sebagaimana kita lihat bagaimana Al-Qaeda dan jamaah-jamaah jihad lain yang berafiliasi kepadanya ini punya istilahnya arahan-arahan, yang itu juga arahan-arahan itu bersumber daripada hukum-hukum yang dibangun, hukum-hukum fikih yang dibangun dari terhadap realita-realita yang ada ini. Nah, kita berharap kepada ikhwan sekalian untuk betul-betul memperhatikan dan juga mencermati, dan nanti juga bertanya. Jangan sampai kita hadir di sini namun tidak memahami persoalan. Ini yang kita harapkan. Mungkin sebagai mukadimah dari saya kira cukup, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Langsung kepada Ustaz Fahmi untuk kita berikan kesempatan dan waktunya sampai jam 8.30 maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini Allah kumpulkan kita kembali dalam ruangan musala yang mulia ini untuk meluangkan waktu kita membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pergerakan, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, ya, dan tentunya juga tinjauan waqi, ya, tinjauan realita tentang kawan dan lawan yang sedang kita hadapi, kawan dan lawan umat Islam pada hari ini, ya. Iwan Fidin Alkumullah, ya. Saya sendiri belum membaca risalah ini secara tuntas, ya. Dan memang hari-hari ini tidak konsen untuk membahas yang seperti ini, ya. Saya juga belum tahu apa iwan-iwan semua sudah tahu materinya malam hari ini, ya, atau sudah pegang makalahnya sebelumnya, ada 21 halaman. Judulnya Muktafafatun Muhimmatun Min Kalami Syekhi Afiyatillahi Rahimahullah Fil Hukmi Ala Juyushi Wa Surati Dual. Petikan-petikan penting dari pembicaraan, dari ceramah, dari tulisan Syekh Atiyatullah Alibi Rahimahullah tentang hukum tentara dan polisi negara, berbagai negara. Ini bukan tulisan satu makalah penuh dari beliau dari awal sampai akhir, ya, tapi ini adalah namanya muktafafat, ya, petikan, berarti diambil dari sana sini, ya, karena Syekh Atiyatullah Alibi Rahimahullah pernah menjawab beberapa pertanyaan, ya, ada semacam apa rikok maftuh begitu, apa tanya jawab terbuka di situs Al-Qaidah pada saat itu, yaitu Al-Hizbah, ya, tahun 2006 sampai kemudian kita tidak tahu tahun berapa Al-Hizbah itu ditutup, ya. Dari berbagai pertanyaan itu, ya, kemudian dibukukan oleh redaksi situs Al-Hizbah, judulnya Al-Adwibah Asyamilah Li'asilati Syabakatil Hizbah Liseh Atiyabillah. Jawaban-jawaban yang menyeluruh untuk semua pertanyaan dalam situs Al-Hizbah oleh Syekh Atiyatullah Alibi Rahimahullah. Al-Hizbah ini dulu salah satu adminnya, ya, salah satu orang yang menjalankannya adalah Syekh Abu Dujana Al-Khurasani. Bahkan saat beliau masih di Jordan, ya, sebelum tertangkap oleh dinas intelijen itu, beliau sudah menjalankan situs Al-Hizbah ini. Dan bahkan ketika beliau ditangkap itu juga salah satu tuduhannya adalah satu, menjalankan situs Al-Hizbah itu, yang kedua adalah menjalin kontak dengan Syekh Atiyatullah Alibi, ya. Dan memang karena apa ini tertangkap ini sudah basah begitu, jadi Syekh Abu Dujana Al-Khurasani, yang beliau mengakui, ya, saya bekerja untuk Al-Hizbah dan saya menjalin kontak dengan Syekh Atiyatullah Alibi, ya, karena memang beliau tahun 2006 itu, ya, dalam usaha beliau untuk berangkat ke Afghanistan, ya, karena tidak bisa ke Gaza, ya, tahun 2008 itu ada invasi Israel ke Gaza, tapi beliau gagal masuk ke sana ya. 2006-2007 itu beliau tertangkap. Beliau akui ya, saya bekerja untuk Citizen Al-Hizba dan saya menjalin kontrak dengan Syekh Atiyatul Alibi, tapi tujuan saya untuk materi. Saya ini orang suka popularitas ya. Saya ingin menonjol di media sebagai orang yang punya kaitan dengan Al-Qaeda. Akhirnya untuk menghindari apa kegagalan ya, karena beliau punya niat untuk ke Afghanistan itu, kemudian kalau dia mengingkari ya kan, akan disiksa dan lain-lainnya, justru tidak akan bisa keluar dari penjara. Akhirnya beliau mengakui itu semua, kemudian beliau menerima tawaran dari dinas intelijen ya, Yordania, $1 juta jika bisa memberikan informasi tentang Syekh Atiyatullah Alibi ya. Yang dibidik saat itu oleh dinas intelijen Yordan adalah Syekh Atiyatullah, karena beliau ini adalah ahli strateginya Al-Qaeda, jadi pusat pada masa itu ya. Bahkan hari itu pada saat amirnya masih Syekh Mustafa Abdul Yazid ya, yang membidangi media dan perencanaan militernya Al-Qaeda ini, Syekh Atiyatullah ini, sehingga beliau bidikan nomor satu bagi dinas intelijen Yordan. Kemudian terbuka kesempatan ya, dua bulan beliau menjalin kontak dengan dinas intelijen Yordan, sampai akhirnya pada tahun 2007 atau 2008 beliau berkesempatan berangkat ke Pakistan, ke Peshawar ya. Beliau saat itu bekerja sebagai dokter PBB untuk urusan pengungsi Palestina. Kemudian difasilitasi oleh dinas intelijen Yordania berangkat ke Peshawar menghadiri sebuah seminar. Dari sana beliau sampai ke Peshawar, kemudian beberapa minggu kemudian terjadi kontak kembali dengan Syekh Atiyatullah sampai akhirnya bisa diantarkan ke Waziristan. Sampai akhirnya berapa, mungkin hampir satu tahun kemudian ya, dengan Syekh Atiyatullah sukses mengadakan operasi ya, bom syahid yang sangat terkenal itu ya, di pangkalan militer khas milik Amerika di Afghanistan ya, di mana dalam peristiwa itu 7 perwira CIA ya, tewas, perwira senior itu ya. Dan juga apa, kepala divisi pemberantasan terorismenya dinas intelijen Yordania tewas dalam peristiwa itu, termasuk juga terlukanya beberapa perwira CIA ya. Nah ini apa, dengan tidak adanya itu ya, Abu Dujana Al-Khurasani dan lain-lain, mungkin terbongkarnya jaringan mungkin dan lain-lainnya, akhirnya situs Al-Hizbah ini ditutup ya, mungkin dibredel atau bagaimana, tidak bisa muncul lagi sampai hari ini. Tapi selama situs itu jalan ya, tanya jawab diasuh oleh Syekh Atiyatullah, kemudian berhasil dikumpulkan dalam buku Al-Hizbah Asyamilah itu ya, yang merupakan liqa' maftuhnya dari Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah. Nah, makalah yang kita pegang ini adalah suntingan ya. Ada seorang ikhwan namanya Abu Turab Al-Zanubi ya, mungkin juga admin dari Syekh Al-Islah sendiri ya, mengumpulkan tulisan-tulisan, jawaban-jawaban Syekh Atiyatullah itu untuk hal-hal yang satu tema ya, dikumpulkan jadi satu, kemudian diberi judul. Dan rencananya beliau buat berseri, tiap seri dengan satu tema, satu judul tertentu ya. Kemudian yang berhasil di-upload ya, dinaikkan, diunggah ke situs Sihat Ansarul Mujahidin adalah yang hari ini kita pegang ya, yang tadi judulnya Muktafasat Muhimmah. yang secara khusus menyatukan beberapa jawaban Syekh Atiatullah tentang pembahasan hukum tentara dan polisi di negeri-negeri kaum muslimin hari ini. Mungkin apa yang beliau kumpulkan ini belum meringkas ya, merangkum semua yang dijawab dan ditulis oleh Syekh Atiatullah, tapi pada dasarnya inti-intinya pembahasan di sini sudah memuat garis besar ya, panduan kuncinya bagi kita untuk memahami masalah ini lebih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan membaca pelan-pelan sebagaimana dulu kita membaca risalah beliau Jawabu Su'al ya. Tapi untuk malam hari ini kita ceritakan dulu kronologinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dulu tahun 80-an. Di dunia Islam itu secara umum ya, lahirnya, munculnya tulisan tentang pemerintah, kemudian tentara, polisi, ya ini statusnya apa di negeri-negeri kaum muslimin itu, tidaknya kalau kita runut ke belakang ya, tulisan secara resmi pertama kali muncul itu tahun 80-an, 81 kalau tidak salah ya, ditulis oleh Syekh Muhammad Abdussalam Farrad, seorang salah seorang pemimpin jamaah Islamiyah Mesir. Judulnya risalah itu, bukunya pendek ya, tapi buku itulah yang kemudian menjadi ilham bagi hampir semua gerakan jihad di dunia. Tulisan beliau itu judulnya Al-Faridah Al-Ghaibah. Al-Faridah Al-Ghaibah, kewajiban yang hilang. Yang beliau maksud di situ adalah jihad. Jihad ini sebagai sebuah kewajiban yang dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Buku itu ditulis sebagai landasan syar'i bagi jamaah Islamiyah Mesir ketika mereka mengambil keputusan akan melakukan operasi pembunuhan terhadap Presiden Anwar Sadat. Jadi sebelum ada pembunuhan terhadap Anwar Sadat itu, siapkan dulu kajian syar'inya oleh Syekh Muhammad Abdussalam Farrad itu ya. Dan sebagian besar isi dari buku itu mengutip dari fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz 28. Juz yang khusus berbicara tentang jihad dan siasat syariah. Ya. Terutama pada bagian fatwa beliau yang berbicara tentang Tartar ya. Di mana negara Tartar, tentaranya, polisinya pada zaman itu adalah yang paling mirip dengan negara-negara yang ada hari ini. Orang-orangnya ngaku muslim, melakukan sebagian syariat Islam, tapi dia sendiri sekuler. Dia sendiri memerangi syariat Islam. Dengan dasar risalah itu ya, kemudian dilakukanlah amaliat ya terhadap Anwar Sadat. Anwar Sadat pada saat itu di dunia Arab namanya sedang melambung, karena dalam sejarahnya ya, bangsa Arab terlibat perang dengan Israel itu tidak pernah menang. Tahun 48 kalah, tahun 56 kalah, tahun 67 kalah, bahkan tahun 67 itu tiga negara dicapu Israel dalam waktu 6 hari. Bahkan Mesir itu dicapu dalam beberapa jam saja, hancur tahun 67 ya. Kemudian pada tahun 73 itulah ketika Anwar Sadat menjadi presiden ya, untuk pertama kalinya tentara Arab, tentara Mesir itu bisa mengalahkan pasukan Israel tahun 73 ya. Sehingga namanya dia melambung di dunia Arab, dianggap sebagai pahlawannya kaum muslimin, pahlawan bangsa Arab. Nah, ternyata kemenangannya Anwar Sadat atas Israel pada tahun 73 itu ada udang di balik batunya. Kenapa? Karena ketika dia dalam posisi di atas angin itu, secara tiba-tiba Anwar Sadat menekan perjanjian damai dengan Israel tahun 80-an itu, yaitu dalam perjanjian Camp David. Camp David yang nama sebuah pangkalan militer atau apa di Amerika ya. Dia diundang ke Amerika untuk menandatangani surat perjanjian itu, yang pada dasarnya itu adalah perjanjian pengakuan terhadap kedaulatan Israel dan apa, penghentian perang melawan Israel serta normalisasi ya. Pertama kalinya dibuka hubungan secara resmi antara Mesir dengan Israel ya. Nah ini bagi kaum muslimin ini adalah sebuah air besar ya, karena sejak 1940-an 1948 itu para ulama Palestina sudah mengeluarkan fatwa, para ulama dunia Islam yang bahasanya haram hukumnya mengakui kedaulatan Israel, haram hukumnya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dan haram hukumnya menjual tanah Palestina kepada Israel. Siapa melanggar maka dia kena vonis murtad. Itu sudah keluar fatwanya pada 1940-an awal-awal berdirinya Israel. Ketika Anwar Sadat menandatangani itu, kemudian Jamaah Islamiyah Mesir ya, mengambil keputusan inilah hanya kita untuk membunuh Anwar Sadat karena dia telah murtad. Maka keluarlah fatwa dari Syekh Umar Abdul Rahman ya, angkatan itu ya. Kemudian fatwa itu dikuatkan dengan kajian Syekh Muhammad Abdul Salam Farad itu, Al-Farid Al-Ghaibah. Nah setelah itu ya, kemudian di dunia Islam secara umum ya, di kalangan para aktivis, pemuda, di kampus-kampus, di masjid-masjid mulai menyebar luas ya, pemahaman tentang murtadnya pemerintah, tentang apa, pemerintah yang seperti ini harus digulingkan dan seterusnya. Kemudian berkembang lebih luas ya, apalagi dengan adanya Jihad Afwan ya, pada saat bersamaan ada Jihad Afghanistan ya, melawan Uni Soviet, dan pada saat bersamaan juga ada revolusi Syiah Iran yang berhasil menumbangkan rezim Reza Pahlavi ya, yang didukung oleh Amerika. Nah ini Ibn Abdillah ya, sebenarnya pembahasan tentang tadi tentara, polisi dan lain-lainnya ya, kalau dilunut dari peristiwa itu ya, untuk zaman sekarang, zaman modern ini sudah dimulai sejak 30-an tahun yang silam ya kan, tahun 80-an, 30-an tahun silam ya, bukan perkara yang baru lagi. Artinya apa? Dari zaman itu kalau kita koleksi ya, karya para ulama, karya jamaah-jamaah jihad ya, tentang masalah ini, maka akan kita dapatkan referensi yang cukup banyak. Cukup banyak, dan tentunya dari situ kita bisa menilai oh, seperti apa saja pendapat yang ada di kalangan ulama ya, di antara jamaah-jamaah jihad. Oh, pendapatnya jamaah Islamiyah Mesir ya, selain di kitab apa, Al-Fadil Al-Ghaibah itu ada juga dalam masalah itu ada Al-Qawlul Qati' Biman Imtana Anisara'il. Nanti jamaah jihad juga punya kajian sendiri. Nanti kelompok-kelompok lainnya di Suriah, di mana-mana juga memiliki kajiannya sendiri. Nah, dari situ saja kita akan melihat oh, ternyata di kalangan ulama mujahidin ya, di kalangan jamaah-jamaah Asia itu perbedaan itu sudah lama ada ya. Tahun 80-an itu perbedaan itu sudah mengemuka ya. Jadi kalau kemudian pada belakangan ini ya, kita baru ribut-ribut ini koti atau tidak koti ya, ini sebenarnya ketinggalan kalau dibandingkan kajian-kajian yang lama ya, yang sudah ada sejak 30-an tahun yang lalu. Tapi memang begitulah ya, karena mungkin orang-orang yang hidup pada zaman itu kebanyakannya sudah tidak ada, ada yang syahid, ada yang masih di penjara, ada yang entah hilang kemana, dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang baru, ya, para pemuda, para aktivis Islam yang baru bergabung dengan gerakan-gerakan jihad ini kemudian mencari-cari jawaban, dan mereka mendapatkannya dari jawaban ulama-ulama sekarang. Ulama-ulama sebelumnya mungkin malah tidak mereka kaji, ya, misalnya pendapatnya Syekh Abdul Azam seperti apa, ya kan? Malah jarang orang melihatnya ke situ, ya. Kenapa? Karena dibikin tidak ada bahasan-bahasan itu seperti itu dalam karya-karya beliau. Nah, ini selain karena apa, mungkin terputusnya taurid jihadi, ya, diistilahkan oleh Syekh Abu Mus'ab itu, gerakan jihad itu miskin, ya, dalam persoalan kajian pustaka, termasuk juga mendokumentasikan pengalaman-pengalaman mereka itu sangat miskin. Banyak pengalaman, tapi kalau orangnya mati, pelakunya mati, ya pengalamannya itu hilang. Generasi berikutnya tidak tahu, ya, karena tidak ada dokumen filmnya, atau ceramahnya, atau tulisannya, sehingga generasi berikutnya datang itu memulai dari nol dan mengulang kesalahan yang sama. Nah, ini taurid jihadi yang perlu ditingkatkan, ya, oleh Mujahidin dan Harokah Islam jihadiyah secara umum. Ini wa'ifidin dan kemullah, ya. Maka pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan mulai membaca pelan-pelan, dan mungkin harus sabar, ya, kalau pada bagian-bagian awal ini pengantar dari pihak, ya, yang mengumpulkan tulisan ini belum to the point kepada kutipan-kutipan dari Syekh Atiatul Alibi sendiri, ya, karena pengumpul, ya, pihak editor di sini yang mengumpulkan tulisan ini, Abu Turab Al-Zanubi, beliau berusaha untuk memahamkan, ya, para pembaca tentang judul persoalannya seperti apa, ya, apa. Nah, ini bukan bidinnya kemulah, ya, banyak kajian, banyak pengalaman dari para pendahulu kita yang perlu kita tengok kembali, ya, untuk membahas masalah-masalah seperti ini, ya. Tidak hanya kita mengandalkan kepada pembahasan ulama pada zaman sekarang yang kadang-kadang namanya juga ulama, tapi kadang kajian istimbatnya itu jauh-jauh dari kaidah-kaidah istimbat yang diatur para ulama dalam usul fikih. Ini mengambil kesimpulan fikih, tapi aspek bahasanya lebih maju, ya, mengandalkan bahasa Arabnya, sementara proses dia menyimpulkan, mengambil kesimpulan itu menimbang dari kaidah-kaidah usul, ya, usul fikih yang dikenal di kalangan para ulama mutaqaddimin, para ulama pendahulu, sehingga menimbulkan hasil-hasil fatwa, kesimpulan kajian yang menggemparkan, yang di kalangan ulama terdahulu pendapat-pendapat seperti itu tidak dikenal. Nah, inilah yang membuat kita harus senantiasa belajar dan berhati-hati, karena pada dasarnya di sini pun Syekh Atiatullah kemudian mengingatkan kepada kita, ya, kalau kita mau membahas masalah ini, misalnya perlu kita tengok kajian para ulama terdahulu. Beliau ambil contohkan bagaimana kita harus mengkaji ulang misalnya Majmu' Fatawa di 28 yang sangat panjang lebar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas masalah ini, ya, ketika membahas masalah Tartar, ya. Atau perlu juga kita lihat misalnya sikap para ulama kita terhadap Daulah Abbasiyah misalnya. Daulah Abbasiyah ini pada masanya pernah 100 tahun lebih dikuasai oleh orang-orang Syiah, namanya ada ada tiga periode ya Daulah Abbasiyah itu. Pertama periode 10 khalifah pertama keturunan Quraisy ya. Ini semuanya keturunan Quraisy, tapi 10 khalifah pertama ini orang-orang Arab yang kuat ya. Kemudian periode setelah itu adalah periode para khalifah yang dikuasai oleh para panglima perang, para sultan dari keturunan Turki ya. Setelah itu adalah periode 100 tahun lebih dikuasai oleh para sultan dari kalangan Syiah Persia ya. Kemudian setelah itu baru periode dikuasai oleh para sultan dari Turki Saljuk ya, sampai kemudian runtuh. Nah, ini ada periode 100 tahun lebih di mana khalifah Abbasiyah itu hanya boneka. Sementara yang berkuasa itu adalah sultan. Sultan ini orang Persia, orang Syiah, Rafidhah, penyembah kuburan ya kan, kuburiyun. Dan semua gubernur yang dia angkat juga orang-orang yang loyal kepada dia. Orang-orang kuburiyun, orang-orang Syiah semuanya. Pada masa itu bagaimana negara menghidupkan tradisi-tradisi syirik Syiah. Pembangunan kubah-kubah ya kan. Kemudian juga tradisi syuro ya kan, Karbala dan lain sebagainya, perayaan hari raya Qadirkum dan lain sebagainya, yang itu semuanya ajaran Rafidhah ya, yang banyak diantaranya nilainya syirik. Nah, bagaimana para ulama kita pada hari itu, sejarawan kita hari itu merekam ya peristiwa itu, kemudian menyimpulkan bagaimana hukum para tentaranya, polisinya, pejabat-pejabat negaranya dan lainnya. Itu pernah dulu terjadi ya, bagaimana sebuah negara menjadi negara pelindung kesyirikan. Nah, ini yang seperti ini ya perlu kita kaji lebih jauh ya, tidak hanya pada kitab-kitab fikih ya, tapi tentu juga kita mengajar pada kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah Islam ya, sejarah para ulama kita menyikapi zaman-zaman seperti itu ya, karena ini juga pernah ada. Apakah ini negaranya dikonis sebagai negara murtad, negara musyrik, ataukah semua pegawainya, semua tentaranya, semua polisinya dikonis ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, ini perlu bagi kita yang mungkin dalam risalah ini pun belum dibahas di situ ya, tapi kita punya rekamannya itu dalam kitab-kitab tarikh para ulama kita ya, Ibnu Katsir, Az-Zahabi, Ibnu Athir, At-Tabari dan lain sebagainya, yang itu sangat berharga, perlu kita kaji, kita baca, kita telaah pelan-pelan secara kritis. Wallah alam, soal demikian yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas mukadimah yang diberikan daripada kajian kitab Al-Hukmu ala Juyusi wa Surat Idual. Dan kita alhamdulillah ya, artinya dari setiap kajian yang kita adakan ini menambah wawasan dan cakrawala kita. Ini penting kaitannya di dalam mendiagnosa masalah atau problematika umat ini. Artinya memang kita sudah sepakat tapi bahwa solusi daripada kehinaan yang menimpa umat Islam ini adalah dengan jihad fisabilillah. Namun bagaimana mengangkat faridoh jihad fisabilillah ini ya, dengan cara yang dimampu oleh umat, ini yang menjadi kajian kita. Nah, dengan kita semakin memerinci persoalan ini ya, realita umat itu seperti apa, musuh itu anasirnya apa saja, program-programnya apa, agendanya apa. Nah, kemudian juga kita tentu dalam hal ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap gulu dan tasyadud di dalam setiap perkara. Karena memang Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah menerangkan bahwa tidak ada satu hukum yang Allah turunkan ya berupa taklif kepada manusia ini kecuali setan akan berusaha untuk menggoda ya bagaimana para mukallaf ini menyikapinya dengan sikap gulu atau jabu, sikap tafibrot ataupun tafrid. Nah ini kita juga berlindung kepada Allah dari sikap yang semacam itu. Kita memohon untuk diberikan apa? Kelurusan di dalam persoalan-persoalan semacam ini. Nah, kemudian ikhwani asyhadakumullah, alhamdulillah tadi kita secara sekilas sudah diberikan dibuka alam berpikir kita kepada rawalan yang sangat luas bahwa perkara ini itu bukan perkara baru. Ya. Di era 80-an sudah banyak para ulama yang membahas persoalan-persoalan ini sebagai dasar kajian mereka melaksanakan operasi-operasi ikhtialat kepada Aimatul Kufar dan para pemimpin-pemimpin rezim yang ada. Bahkan lebih jauh daripada itu tadi sudah disebutkan juga sebagaimana yang panjang lebar dinukil di sini bagaimana di zaman Tartar sendiri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga sudah membahas persoalan-persoalan yang semacam ini. Nah kita ikhwani assalamualaikum, di sini pentingnya untuk kita merujuk ya literatur-literatur tersebut, kita kaji dengan cermat dan teliti tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan ya. Karena memang kita harus sadar betul bahwa banyak daripada persoalan-persoalan agama ini yang oleh Syekh Atiyatullah di sini dinasihatkan yaitu kita apa namanya untuk tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru di dalam menyimpulkan, apalagi kalau perangkat-perangkat yang kita miliki ini tidak memadai atau kurang memadai. Ya, maka dari sini kita berusaha menampilkan tulisan-tulisan para ulama, bukan kesimpulan kita pribadi ya. Artinya kita mencermati realita waktu ini, kemudian juga kita melihat bagaimana karya-karya ulama itu yang pas di dalam menulis dan menjelaskan hukum dari realita-realita yang ada ini. Nah, saya kira untuk mukadimah malam hari ini kita belum buka pertanyaan ya, supaya tidak apa namanya terkesan prematur juga ya. Belum apa-apa udah pertanyaannya kencang ke depan misalnya seperti itu. Nah, kita alhamdulillah pada malam hari ini disediakan apa namanya minuman ya hangat untuk dinikmati. Gimana tadi Pak? Pak Kurnia ada silau? Oh ya, jadi mungkin untuk supaya apa namanya tidak lebih runut gitu maksudnya alur berpikir kita dan juga hewan-hewan dan sampai mukadimah yang sudah diberikan tadi kemudian bias kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak ada sangkut kainnya. Maka saran dari selasa tadi silahkan ditulis nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan dijawab itu atau disiapkan aja, disiapkan sebaik mungkin setelah mengkaji. Oh ya, saya umumkan di sini insya Allah buku ini ya Muktatofat Muhimah ini sudah diterjemahkan dan diberikan catatan kaki oleh salah seorang staf Manjanik ya, alhamdulillah jazakallahu khairan anna wa anil muslimin akhara jazak. Kemudian nanti kita juga akan usahakan bagaimana ada fotokopian yang antum bisa apa pegang supaya sambil belajar juga dan juga untuk menghindari kesalahan terjemah karena sekarang ini terjemah ini walaupun sudah diusahakan sehalus sebaik mungkin, masih ada saja orang-orang yang barangkali kurang suka dan sebagainya ya. Pernah bahkan dua kali penerjemahan Manjanik ini diisukan kata-katanya ditambah-tambahi, dipelintir oleh, padahal itu tidak ada. Ya, itu apa adanya, boleh dicek, boleh dikoreksi dengan Arabnya gitu. Dan anehnya yang mengkritik seperti itu tuh untuk baca satu mukadimah aja belum tentu bisa sebenarnya. Ya, untuk nerjemahin itu dengan baik, dengan bahasa yang bisa diterima oleh pembaca dan layak jual, itu dia belum mampu, tapi dia udah berani mengatakan ini dan itu dan sebagainya. Nasallallahu alafiyah minaz zalal. Jadi ini yang kita inginkan ya. Jadi nanti insya Allah kita akan usahakan, mudah-mudahan besok bisa kita fotokopi. Kemudian untuk yang untuk yang Indonesianya ini, nanti ikhwan sekalian bisa menghubungi saya kalau mau mendapatkan ya, mendapatkan buku ini. Dan saya anjurkan, terus terang ini bukan kita tidak lagi ini ya, tidak lagi silo atau galau dengan ungkapan-ungkapan, oh itu buku-buku para pengudur, tidak ada seperti itu ya. Ini buku karya ulama menjelaskan persoalan ini dengan pandangan dan tujuan syar'i dengan benar ya. Itu kita kaji untuk kita pelajari ya, dan kita amalkan tentunya ya. Jadi kita sudah tidak kita anggap lagi orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas dan kapabel untuk mengkritisi karya para ulama, sementara mereka juga tidak mau membaca misalnya, tidak mau mengkaji persoalan-persoalan itu gitu. Nah ini untuk yang mau mendapatkan misalnya bisa menghubungi saya, nanti kita data, kita usahakan untuk kita gandakan gitu. Dan saya melihat cukup bagus ya karya ini, dan kemudian catatan-catatan kaki yang dimuat di dalamnya diambilkan dari tanya jawab Syaikhullah Liqa' Maftuhnya yang cukup tebal ya, ini sudah sangat bagus ya. Walaupun nanti insya Allah akan dijabarkan lebih luas lagi dalam taklim-taklim kita yang akan datang. Jadi sekali lagi saya nasihatkan kepada saya pribadi dan ikhwan sekalian, tujuan kita hadir ke musyola ini untuk tafaqquh fiddin ya. Tidak ada tujuan lain kecuali itu ya, untuk tafaqquh fiddin, untuk memahami supaya kita paham ya, supaya kita menjalankan agama kita, pemahaman kita itu di atas basirah dan ilmu ya, bukan dari istilahnya ikut angin aja. Oh ini anginnya ke utara, kita ke utara. Anginnya ke selatan, kita tidak seperti itu ya. Kita berusaha untuk memahami agama kita ini dengan baik. Dan insya Allah apa yang kita usahakan, untuk yang kita taklimkan di kepada hewan-hewan sekalian, itu juga karya-karya yang boleh dipertanggungjawabkan, yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Seperti misalnya kitab kemarin ya, Jawab Usual ya, itu ditampilkan dalam situs-situs jihad internasional, ditampilkan dalam mimbar Baitul Jihad, ditampilkan dalam situs-situs yang lain. Kemudian Nadharat fil Ijma' Al-Qadhi juga demikian ya. Nah ini harapan kita untuk kita apa? Supaya kita itu tidak terburu-buru dan tidak gulu, tidak tersadut di dalam menyikapi dan menghargai karya para ulama. Ini harapan kita. Jadi sekali lagi saya harapkan untuk hewan-hewan jangan istilahnya apa ya, perkewo lagi di dalam menyikapi karya para ulama ini. Jadi tentunya kita ini kaidahnya dalam beramal ini ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau alal birri wa taqwa kita ta'awun, tapi kalau alal ismi wal udwan nah baru tidak boleh ta'awun, ada muta'awun gitu. Nah ini yang saya harapkan untuk dipahami oleh hewan semua, supaya betul-betul bukan, sekali lagi, bukan ikut-ikutan, tapi betul-betul bertanya dan mengkaji persoalan-persoalan ini ya. Kita bukan masanya lagi untuk di apa istilahnya, dibodoh-bodohi kemudian didoktrin-doktrin dengan apa pemahaman-pemahaman yang tidak jelas jelunturungnya dan sebagainya ya. Ini kita coba hindari dengan apa, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita apa, coba tanya, coba kita apa perjelas persoalan-persoalan yang memang menjadi masih iskal, masih belum tampak jelas di hadapan kita. Itu ini saja yang barangkali untuk tambahan dari saya kaitannya dengan masalah buku ini. Insya Allah nanti untuk sekali lagi saya ulangi, untuk yang mau membutuhkan terjemahan Indonesianya, saya harapkan untuk menghubungi saya, nanti kita usahakan untuk kita gandakan. Demikian saja untuk kajian malam hari ini, kita akhiri dengan doa sifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.